Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabad, bab ma'rifah nakirah ya. Ini apa? Apa ininya tadi? Tinggalan. Sampai mana ini? Hah? Yang mana? Bentar aja deh. Isim isyarah. Isim mubham. Kan Ibnu Jurrah hanya menyebutkan 5 ya. Nah ini isim mubham itu termasuk di antara isim isyarah dan isim mausul. Nah, halaman 120 yang mana sekarang? Yang mana? Fal alam. Oh, masih di alam ya. Faqala asyarih ya. Hafizahullah ta'ala. Fal alamu yadullu ala dhatin muayyanin muayyanatin biduni wasitatin ay biduni qarinatin kharijatin an lafzihi ya. Maka yang namanya alam, alam itu kan nama, dia bisa nama orang, bisa juga nama tempat. Baik, makanya yang alam itu dia menunjukkan ya, dia menunjukkan ala zatin muayyanah, kepada sebuah zat ya, sebuah zat yang sudah ditentukan ya, yang sudah ditentukan biduni wasitatin, tanpa adanya wasitah, yaitu tanpa adanya perantara ya. Baik, isim yang menetapkan orang yang diberi nama tanpa adanya wasito perantara, maksudnya apa? Biduni koordinatin, tanpa perlu ada lagi indikasi-indikasi ya. Kharijatin, kharij indikasi yang di luar dari lafaz ya. Di sini diberikan contoh, mana contohnya, ada enggak? Oh, enggak ada ya. Jadi, misalkan nama Zaidun yang diberikan contoh oleh Ibnu Jurrah. Kemudian apalagi kata beliau? Makkata. Makkah Zaid ya. Kemudian alam itu kan terbagi menjadi 4 ya. Zaid pertama itu nama alam syakhs, Makkah ini nama negeri, Abu Bakar kunyah, Al Faruq berarti apa? Nah, laqab. Ya. Berarti dia menunjukkan kepada sesuatu yang muayyanah, yang sudah ditentukan, artinya spesifik. Ya, biduni wasitoh, tanpa ada perantara lain, tanpa ada media lain. Biduni koordinatin, tanpa perlu ada indikasi koordinatin yang di luar dari lafadznya. Ya, yang muncul dari selain lafadznya. Nah, ini namanya alam. Jelas ya? Kemudian fal ismul wa wasmul isyarati ismun yu'ayyinu al-musamma biwasitatin isyarati ilaihi. Nah, sekarang berikutnya, kalau isim isyarah beda. Isim isyarah itu kata beliau, dia adalah ismun, isim ya, yu'ayyinu, yang menta'yin, dia menunjuk ya, dia yang menentukan al-musamma, sesuatu yang diberi nama dengan isim isyarah tadi, biwasitatil isyarati ilaih, dengan wasitah perantara isyarah tadi, kata petunjuk tadi ya. Semisal kita katakan hadza zaidun ya, maka isim isyarah ini untuk menentukan siapa yang dimusyar ilaih, yang diisyaratkan tadi, untuk menentukan ya, namun dengan perantara isyarah ya, yaitu za tadi, za isim isyarahnya, kalau muannasnya zi. Hadhihi Hindun, hadhihi Fatimah, hadza Abu Bakrin misalkan. Nah, itu untuk menta'yin, menentukan, menunjuk ya, sesuatu yang diberi nama dengan isim isyarah tadi, artinya nanti untuk menunjuk, menentukan al-musyar ilaih ya, yang diisyaratkan dengan isim isyarah tadi. Baik, barakallahu fikum. Kemudian wal asmaul isyarah hiya, isim-isim isyarah itu adalah sebagai berikut. Hada, hadihi, hadani, hadani, haulai. Ya, ini isim isyarah yang mana nih? Yang qarib atau yang ba'id? Yang qarib, ya. Artinya yang diisyaratkan itu dekat. Ya, misal saya katakan hadihi qahwati, ini adalah kopiku. Aina qahwatuka? Oh, mana kopimu? Ya. Qul hada hadihi qahwati. Ini kopi. Kalau kita tanya Mas Manto, mana kopimu? Masih di Jagung. Karena kopi Jagung. Kopi Jagung. Belum digunting gitu. Kopi digiling, bukan digunting. Ya. Baik. Hadihi qahwati. Ini berarti qarib. Kalau jauh nanti apa? Ba'id. Misalnya kita katakan itu di sana itu adalah rumah si fulan. Ya, zaka atau zalika baitu fulanin. Jauh berarti, ya. Kalau qarib dekat pakai hada hadihi. Nah, hada wa yusharu bihi lil mufrad wal mudzakkar. Nah, kalimat hada ini diisyaratkan dengan hada, artinya digunakan kalimat hada ini lil mufrad al mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar. Siapa yang enggak hadir? Erin, siapa lagi? Mujahid, izin. Siapa lagi? Isan. Isan belum beres giginya. Si bengkak. Subhanallah. Ya. Tapi lil mufrad al mudzakkar, untuk digunakan untuk mengisyaratkan mufrad mudzakkar. Nahu hada talibun. Ya, hada talibun. Lihat di irabnya itu. Hada ha li tanbih wa da ismu isyaratin mabni ala sukun, isim isyarat mabni ala sukun. Sebenarnya za-nya saja ya, ha-nya itu harful litanbih, untuk memberikan peringatan. Hei gitu. Ini adalah begitu. Nah, za-nya mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un, mubtada. Talibun khabarul mubtada'i, khabar mubtada, marfu'un wa alamatu raf'ih ad-dhammatu adh-dhahirah ala akhirih. Baik. Kemudian hadhihi wa yusharu biha lil mufradati al muannasati, diisyaratkan dengan hadhihi ini ya untuk mufrad muannas, digunakan untuk mengisyaratkan mufrad muannas. Nahu hadhihi talibatun, berarti irobnya sama dengan hada talibun. Hadani, baik, hadani, ingat ya, hada ini karena di isim isyarah, di isim berarti ya memiliki posisi irob, lahu mahal minal irob. Baik, dia memiliki posisi irob. Baik. Nah, perhatikan di irob pertama ada mabni ala sukun. Nah, mabni ala sukun. Nanti ini khilaf, ini disepakati kalau ada hadihi mabni. Ya, kalau hadihi mabni ala kasr. Ya. Nah, kalau hadani hatani, ini khilaf para ulama. Apakah dia mabni atau mu'rab? Kenapa demikian? Karena ketika dia musanna ini, tanda-tanda musanna juga. Ya, ya. Yaitu marfu bil alif, majrur wa mansub bi bil ya. Hadani, hadaini, hadihi, hatani, hataini. Nah, ini para ulama khilaf, berbeda pendapat. Apakah hadani dan hatani ini mabni atau mu'rab? Sebelum kita masuk ke ranah khilaf tersebut, kita pahami dulu aja ini. Itu mah urusan belakangan ya, ngerti dia mu'rab atau mabni. Pahami dulu. Hadani yusyaru bihi lil musanna al mudzakkar, nahu hadani talibani. Ya, diisyaratkan dengan hadani diperuntukkan untuk musanna mudzakkar. Contohnya hadani talibani. I'rabnya sama seperti Erop hada talibun. Cuma nanti ya khilaf tadi. Ya. Antum katakan isim isyarah apakah dia mabni atau mu'rab gitu. Kalau antum katakan mu'rab, dia marfu bil alif. Dia anna musanna begitu. Wa nun iwad alif tanwin. Wa apa? Tema apa nih? Wa mubtada gitu kan. Baik. Hatani yusyaru bihi lil musanna al muannasi, sedangkan hatani digunakan untuk mengisyaratkan musanna yang muannas. Hadani talibatan. Haulai yusyaru bihi lil jam'i mudzakkaran kana aw muannasan. Nah, adapun haulai diisyaratkan dengan kalimat ini untuk semua, baik mudzakkar maupun muannas. Afwan, lil jam'i untuk jamak. Kok untuk semua sih? Lil jam'i untuk jamak. Jamak yang maksudnya lawan dari musanna dan mufrad. Ya, apakah dia mudzakkar atau muannas? Ya, misalnya antum katakan haula'i thullabun, berarti haula'inya ini untuk jamak mudzakkar. Wa haula'i thalibatun, berarti haula'inya ini untuk jamak muannas. Ya, berarti haula'i sama haknya itu tanbih. Nah, harfu tanbih. Dia mabni al-kasr. Kalau ini mabni, disepakati. Mabni al-kasr. Sudah? Saya dipahami sini? Ya. Fasmul isyarati yadullu ala syai'in muayyanin biwasitatil isyarati ilaihi. Ya, maka isim isyarah dia itu kata mu'alif yadullu, menunjukkan ala syai'in, kepada suatu hal, ya, kepada sesuatu hal muayyanatin, yang ditentukan, yang sudah ditetapkan biwasitatil isyarati ilaihi, dengan perantara adanya isyarat kepadanya, dengan perantara pemberian isyarat kepadanya. Nah, ini taqulu musyiran, anda berkata musyiran seraya memberikan isyarat bi asbi usbu'ika, dengan jari anda, ya, ila talibi masalah, kepada seorang santri misalkan, hada begitu, hada talibun, nah, hada tetiputnab, ya, leisat itu, lihat, leisat ha min jumlatil ismil isyarati wa innama hiya harfun ji'a bihi litadbihil mukhatabi alal musyari ilaih, intaha. Nah, ini keterangan ini dari kitab Asyudur, Syudurul Dahab karya Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansori rahimahullah ta'ala. Ya, kata beliau di sini, ya, ha pada hada tadi, laisat ha min jumlat ismil isyarati. Ya, huruf ha dalam kata hada bukan bagian dari isim isyarat. Terus dia apa dong? Wa innama hiya, dia hanyalah harfun, sebuah huruf, ji'a yang didatangkan, li tanbihi, untuk memberikan tanbih. Apa sih bahasa kita tanbih? Peringatan, atau supaya lawan bicara itu memberikan perhatian. Ya. Untuk memberikan perhatian ke lawan bicara, li tanbihil mukhatabi, untuk memberikan tanbih, peringatan, atau supaya lawan bicara memberikan perhatian, alal musyari ilaih. Ya, kepada yang diisyaratkan. Yang diisyaratkan kata tadi hada talibun, supaya dia itu memberikan perhatian kepada al-musyar ilaih tadi, kepada talib. Daha. Berikutnya lagi kata beliau. Mana lagi tadi? Ya. Fatadullu lafzatu hada ala dhati talibi al-muayyani biwasitati al-isyarati ilaih. Maka kalau begitu, ya, lafat hada tadulu, berarti lafat hada itu menunjukkan, ya, menunjukkan kepada apa? Ala dhati talib, kepada zat si talib, kepada si santri tadi, al-muayyani, yang sudah ditentukan, sudah dispesifikan, sudah ditetapkan, ya, biwasitatil isyarati ini, biwasitatil jumlati, biwasitatil isyarati ilaih, dengan lafaz isyarat kepadanya. Nyerat lagi di fut dengan lafaz, dengan perantara isyarat yang ditujukan kepadanya. Faidatun, lihat itu, ya, faidah. Idza istakala alaika, lihat di situ, faidah nomor 3. Nah, kata beliau di sini, ya, idza istakala alaika. Ashkar. Oh, berarti idza ashkala 'alaika i'rabu ismil isyarati. Ya. Fadha' makanahu isman zahiran. Ya. Isman zahiran. Wa'arabuhu nahu wa'aribhu nahu ra'aitu hadha taqul fihi ra'aitu taliba fattalibu maf'ulun bih kada yuqal fi i'rabil ismil mausul. Ya. Nah, idha uskila alaika i'rabu ismil isyarati, ya, atau idha askala alaika, jika masih menjadi muskilah, masih menjadi masalah bagi anda, atau anda mendapati masalah i'rab, ya, i'rab isim isyarah, fadok, maka letakkan saja, ya, maka nahu isman zahir, letakkan saja isim zahir di tempat isim isyarah tadi. Antum tempatkan aja, antum bingung mau ngirap isim isyarah ini gimana? Udah antum ganti aja isim isyarah ada hadihi, antum ganti hada jadi zaidan, zaidun, zaidin. Ya, marartu bi hada, ganti marartu bi zaid. Ah, berarti jelas. Raitu hada, raitu zaid, zaidan berarti. Jaa hada, jaa zaid. Paham sini? Ya. Antum taruh aja isim isyarah di tempatnya. Ya, antum taruh di situ. Ya, wa'aribhu baru habis silakan i'rab itu. Ya, nah, ada i'rab itu. Nahu ra'aitu hadha, misalkan antum katakan saya melihat ini. Taqul fihi, udah antum katakan ra'aitu at-taliba, udah. Ya kan, ganti isim zahir at-talib. Fat-talib di situ apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Berarti ra'aitu hadha, hadha maf'ul bih. Berarti dia isim isyarah mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ul. Wa kadha yuqal fi i'rab ismil mausul. Demikian pula nanti antum katakan ketika mengi'rab isim mausul. Diganti aja pada posisi hadha tadi atau alladhi dengan isim dhahir. Paham sini? Inna hadha begitu. Ganti aja jadi zaid. Inna zaidan, ah berarti masuk. Baik. Mana lagi tadi? Wal ismul mausul. Nah, sekarang isim mausul. Qala ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil jumlati allati ta'ti ba'dahu wa tusamma silatan. Nah, isim mausul adalah isim yang yu'ayyin, yang menta'yin, yang menentukan, menunjukkan secara spesifik, ya, al-musamma, sesuatu yang diberi nama dengan isim mausul tadi, biwasitatil jumlah, dengan perantara jumlah, yaitu kalimat yang sempurna. Allati ta'ti ba'dah, yang datang setelah isim mausul tersebut. Wa tusamma silatan. Nah, jumlah yang datang setelah isim mausul itu dinamakan silah, jumlah silah. Nanti jumlahnya la mahalla laha min al-i'rab. Ya. Misalkan antum katakan begini. Ja'al ladhi, telah datang orang yang, nah, kan enggak bisa dia berhenti di situ. Mesti ada jumlah. Ya. Ja'al ladhi qama abuhu. Telah datang orang yang bapaknya berdiri. Ja'al ladhi jariyatuhu dhahibatun. Nah, paham sini? Baik. Ja'al ladhi doroba zaidan. Nah, jadi perantaranya apa jumlah setelahnya? Ini namanya silah. Ja'al ladhi yadribu amran. Telah datang orang yang memukul amran. Ja'at allati, ya, dorobat zauja. Ja'al ladhi dorobat zaujaha. La ilaha illallah. Lah datang seorang wanita yang memukul suaminya. KDRT ini. Tenang Mas Manto, itu bukan duduk. Takut dijadikan sampel. Enggak usah sampel. Enggak jadi sampel. Solo birir nih. Sama. Allah muskaan. Mana lagi tadi? Ya. Jadi isi mausul itu memang butuh silah. Gak bisa dia. Misalkan tuh katakan, ya. Ya alladhi. Alladhi apa? Gak bisa begini. Ya. Mesti ada ya alladhi. Doroba amron. Baru bisa. Ya. Ja'at allati dorobat zaujaha. Sama. Contoh aja. Enggak usah baper lah. Ja'at allati dorobat zaujaha. Nah itu, dia isim yang menta'in, yang dinamakan dengan perantara. Taibarakallahu fiik. Nanti dia berarti laha minal irad. Berarti alati, sama itu. Ganti aja isim zahir. Ja'at hindun, berarti fa'il. Isim mausul mabni ala sukun, minal irad, fa'ilun. Ganti ja'at hindun, ja'al ladhi, ganti zaidun. Sama, ra'aitul ladhi, ra'aitul ladhi, sama, ganti aja. Hindun, Zaidun, selesai. Jadi setelah irob yang musul wal jumlah pilihan. Iya, nah jumlah ismiyah atau jumlah pilihan. Pokoknya dia perantaranya tadi kan apa? Perantaranya jumlah. Jumlah yang itu menerangkan ini. Nah ini jumlahnya namanya jumlah pilihan. Silah. Silah mausulah. Nah ini yang dikatakan oleh para ulama la mahalla laha. La mahalla laha min al-i'rab. Dia enggak punya posisi i'rab. Ya, bisa dipahami sini ya? Ngerti enggak sini? Eh, kaza, paham kaza? Siapa yang belum ngerti? Ayo kita baca. Ya, wal asmaul mausulatu hiya, isim-isim mausul adalah ya pertama alladhi lil mufrad al mudzakkari. Ya, alladhi untuk mufrad mudzakkar. Ya, contoh. Nahu jaa alladhi 'allamaka. Lihat jumlah setelahnya silahnya. Telah datang orang yang mengajarimu. Nah, jumlahnya itu mesti cocok dengan isim mausulnya. Ya, karena nanti Allah apa namanya allamaka itu kan kita katakan fiil fa'il maf'ul ya. Fiil madi allama yu'allimu. Fa'il mana? Kahnya itu kan nanti maf'ul bihnya ya. Bi madinas bin maf'ulun bih. Nah, fa'il mana dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya itu cocok kembali ke alladhi. Jadi putnat ja'a fi'il madin alladhi ismul mausul mabni 'ala sukun bi mali raf'in fa'ilun. Allamaka fi'lun madin mabni 'alal fath wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa kembalinya ke alladhi wal kaf dhamirun muttasilun fi mali nasbin maf'ulun bih wal jumlah al fi'liyah allamaka silatul mausul la mahalla laha min al i'rab. Wadi ini ya. Baik. Sudah ada belum sih? Baru ada. Baik, berikutnya Al-Ladani dan seterusnya nanti kita lanjutnya. Nah, kita selesaiin dah, tanggung lah ya. Sampai bab Nakirah. Ini tinggal baca aja kok. Al-Ladani. Al-Ladani lil musanna al-mudzakkar. Dia sama kedudukannya seperti hadani, hatani. Dipersisikan oleh para ulama tentang kemabniannya. Ya. Baik. Nahu ja'a alladhani allamaka allamaka. Dia cocok, dicocokkan itu ya. Ya, dia dicocokkan. Kan dia perantaranya kalimat yang ada setelahnya. Ini silahnya allamaka. Ja'a alladhani, alladhani itu isim mausul. Kalau kita katakan taruhlah kita hab, kita anggap dia mabni. Mabni ala apa berarti? Hah? Al-kasa kalau kita katakan itu. Nah, makanya ya. saya pribadi condong kepada pendapat ulama yang mengatakan murab. Taib fa'ilnya itu alif tasniyah. Ya. Taib allamaka allamaka fil madi mabni ala suku. Ya. Kok fil madi? Ya. Mabni ala suku. Mana fa'ilnya? Alif tasniyah. Kaf ya maf'ul bihnya. Jumlah allamaka ya. La mahalalaha min al-irab. Silah mausulah. Lihat itu, ada robitnya itu alif tasniyah ke allatani. Kalau muannasnya allatani al-muhsanna al-mu'lil musanna al-muannas. Ya. Ja'at allatani allamataka. Ya, allamata dikasih ta ya. Nah, namun ta ni ta ta fi itu diharakati fathah. Kenapa? Karena setelahnya ada alif tasniyah. Alif yang menjadi fa'il dari allamat. Allamat, allamata. Alladina, baik. Alladina lil jam'i al-mudzakkar. Untuk jamak mudzakkar ja'a alladina allamuka. Ini alladina baik dia rafa, nasab atau khafat sama. Berbeda dengan alladhi, alladani dan allatani. Karena ini contohnya fi mali raf'in semua. Nanti kalau fi mali nasbin alladaini, allataini, majrur juga demikian. Ya. Kemudian allati wallai lil jam'i muannas untuk jamak muannas nahu jaa allati atau awallai allamaka. Nah datang ibu-ibu yang mengajarkan. Allamnaka. Nah, afwan. Nunnya nun. Ya, nun musa nun apa? Ya, nun inas atau disebut nun niswa. Jaa allat jaa jaat allati allamnaka. Allamnaka. Fal ismul mausul yadulu ala muayyanin bi wasitati silah. Maka isim mausul dia menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ada di spesifik yang tertentu dengan perantara silah mausul. Ya, taqulu jaa alladhi allamaka wal ismul mausul alladhi lam yataayyan. Nah, maka perhatikan isim mausul alladhi itu dia belum menentukan. Ya, illa biwasitati silatihi, kecuali dengan perantara silahnya. Apa silahnya? Wahia jumlah, yaitu jumlah kalimat allamaka. Wa biduniha yakunu mubhaman. Kalau tanpa ada silah, tentu dia mubham. Ya, ramal. Ini rancu, enggak jelas. Fa'idatun min asma'il mausul man wa ma. Di antara isim mausul adalah man dan ma. Man mausulah, ma mausulah. Wa huma li jami'i ma dzukira. Keduanya itu diperuntukkan untuk yang disebutkan mau mufrad musanna mufrad muannas mufrad mudzakkar ya musanna mudzakkar jamak mudzakkar muannas sama aja. Nah itu dia diperuntukkan untuk semua. Saya barakallahu fik. Ya. Ghairu anna man takunu lil akil. Namun man diperuntukkan untuk al akil yang berakal. Wa ma li ghairil akil. Ma untuk yang tidak berakal. Umumnya enggak harus. Ja nahu jaa man allamaka. Ya, ini sama seperti alladhi. Wahfad ma ta'allamtahu. Hafalkan apa yang kau telah pelajari. Ja alladhi allamaka. Ai ja alladhi allamaka. Sama dengan wahfad alladhi ta'allamtahu. Wa'lam anna silatal mausuli la mahalla laha min al-i'rab. Ya, silah mausul enggak punya posisi i'rab. Posisi i'rab fa hiya la taqa'u khabaran wa la sifatan. Maka dia tidak bisa menjadi khabar atau sifat wala ghairu dzalik. Ya. Atau yang lainnya. Nah. Wal mu'arraf bi al. Ah, cukup sampai sini. Ya. Cukup sampai mu'arraf bi al. Subhanakallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.